cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena rindu padamu. Bayang dirimu menggoda jiwa. Gagal lagi.

seorang diri, diri hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Cinta, ada tak cintamu? Terima kasih. Kita yang sering bertentangan menjadikan. kepergianmu baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya. Di ujung malam yang sepi, ku terpaku merenungi kegagalan hidup ini jadi belenggu dalam diriku. Kemana harus ku cari kekasih yang telah pergi? Siang malam tiada henti, seakan semua semakin menyiksa. Cinta dalam hidupku ini seakan mati. Untuk pertama yang pernah ada, kini entah kemana. Tuhan, thank you.

begini.